بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita masih berhenti di pasal yang menyebutkan tentang kitab-kitabnya para penuntut ilmu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, khamisan, yang kelima, at-tafsir. Seorang penuntut ilmu memiliki kitab at-tafsir. Yang pertama, kitab Tafsirul Quranil Azim. Kitab Tafsirul Quranil Azim, karya Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Wa huwa jayyidun binisbati litafsiri bil athar. Dan kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang baik, yang bagus, ditinjau dari sisi menafsirkan dengan asar. Asar ini ya bisa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan sahabah. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ditafsirkan dengan asar. Bagusnya di sini. Demikian juga ditafsirkan dengan riwayat-riwayat. Terkadang juga beliau ya menyebutkan bukan hanya satu ucapan seorang sahabat saja, tapi beliau banyak menyebutkan dari sejumlah ulama atau sejumlah sahabah yang menafsirkan dengan tafsiran tersebut. Contoh ya, kenapa tafsir Ibnu Katsir atau yang dikenal juga dengan Tafsirul Quranil Azim bagus dari sisi menafsirkan dengan ayat, dengan asar, wa mufid wa ma'munun, saat memberi faedah dan bisa dipercaya. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan sumpahnya iblis, فبعزتك atau فبما أغويتني, disebabkan karena engkau ya Allah telah menyesatkanku, لأقعدن لهم صراطك المستقيم, maka benar-benar aku akan duduk di atas jalan yang lurus, benar-benar aku akan menduduki jalan yang lurus. Sehingga dalam ayat ini siapapun dia, seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk menapaki jalan yang lurus, jalan kebenaran, pasti di situ dia akan menjumpai dengan iblis yang siap untuk mengganggunya, menggodanya, agar seorang hamba ini tidak ada di jalan yang lurus ini. Bahkan disebutkan dalam ayat setelahnya, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan mendatangi mereka. Mendatangi hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari arah depannya. Wa min khalfihim. Dari arah belakangnya. Wa an aymanihim. Dari arah kanannya. Wa an syama'ilihim. Dan dari arah kirinya. Jadi ketika seorang hamba itu berjalan lurus di atas jalan Shiratal Mustaqim, di situ iblis sudah menghadang. Dari sini, ya, kita sudah bisa memahami siapapun yang akan menetapi jalan kebenaran, jalan yang lurus, pasti dia akan mendapatkan gangguan dari iblis. Bahkan iblis sudah mengatakan dia akan mendatangi mereka, anak Adam tersebut. Dari arah depan, belakang, kanan, dan kirinya. Lah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan sebuah ucapan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dalam menerangkan apa maksud iblis itu mendatangi arah depannya, arah belakangnya, dan arah kanan kirinya. Apa maksudnya? Kenapa Ibnu Abbas bisa tahu? Nah, misalnya, ya tentu beliau itu belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin beliau itu berbicara bas begitu kemudian selesai. Tidak, tanpa didasari dengan ilmu. Apalagi masalah tafsir. Menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini bagusnya. Di mana Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan tafsir-tafsir ayat Al-Quranul Karim itu dengan penukilan-penukilan. Nah, itulah yang namanya asar. Kalimat asar jika dimutlakan secara umum bas begitu asar, berarti ini ucapan sahabah. Ucapan sahabah. Sudah tertentu ini ucapan sahabah. Kalau hadis, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga yang dimaksud di sini adalah banyak Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan penukilan-penukilan sahabah. Apa maksudnya? Iblis itu mendatangi dari arah depannya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, "Usyakkikuhum fi akhiratihim." Aku akan membuat mereka itu ragu dalam urusan akhiratnya. Jadi ketika seorang hamba itu ragu dalam urusan akhiratnya, untuk apa kamu beramal? Kamu datang ke majelis untuk belajar membaca Al-Qur'anul Karim, menghafal hadis-hadis, atau kamu melaksanakan ibadah salat-salat sunnah, terlebih yang wajib. Demikian juga puasa-puasa yang sunnah dan seterusnya. Untuk apa kamu mengamalkan itu semua? Akhirat itu belum tentu ada. Tahu dari mana akhirat itu ada? Kan belum ada. Orang yang balik dari akhirat itu enggak ada. Jadi enggak tahu. Akhirnya terbesit pada dirinya itu keraguan. Maka ingatlah, Berarti dia sedang digoda dan sedang didatangi oleh iblis dari arah depannya. Orang terus kemudian tekan mendololong ngono, kuwi iblis e kuwi utu. Ora perlu, ya kan? Setara ayat kan begitu, dipahami kan begitu kan? Iblis akan mendatangi dari arah depannya. Loh, berarti ger jarak mlaku mang sirotol mustaqim kuwi berarti ha, iblis iku yo. Ya iya, tapi maksudnya bukan itu. Definisinya lain, begitu. Nah, fahim dum? Ketika terbesit dalam diri seorang hamba keragu-raguan tentang urusan akhirat, tentang urusan surga, tentang urusan neraka, ingatlah, berarti iblis sedang menggodanya dari arah depannya. Usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan membuat mereka itu ragu dalam urusan akhiratnya. Nah ini. Kalau seorang itu berhasil untuk digoda oleh iblis, iya juga ya. Sekarang ngapain kita ngaji, ngingu jenggot. Pakai jubah kayak gini musim panas. Rasanya panas. Apalagi banyak orang mengatakan, emang gak ada baju yang lain apa? Harus pakai baju yang seperti itu. Misalnya. Atau sebaliknya. Orang-orang yang seperti itu tuh gampang kalau beli baju. Tinggal dibelikan karung goni saja dibolongi itu. Dah jadi itu. Nah dia akhirnya ragu dengan urusan akhiratnya. Iya juga ya. Akhirnya dia meninggalkan. Nah ini berarti berhasil iblis. Di dalam menggelincirkan anak Adam. Meskipun ya tidak terlihat. Wah begitu. Tapi ketika seorang yang muslim yang beriman, dia bisa meyakinkan dirinya, aku yakin bahwasanya perkara akhirat itu pasti akan terjadi. Bahwasanya balasan-balasan kebaikan, balasan kejelekan itu akan dibalas sesuai dengan amal yang pernah dia perbuat di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalah iblis itu. Karena sudah yakin. Enggak, pokoknya saya yakin. Apapun itu alasannya, apapun itu bisikannya, kalah. Tapi iblis enggak berhenti sampai di situ. Enggak, semangat dia untuk mencari teman-teman dari kalangan anak Adam alaihi salam. Ya, untuk mencari teman-teman dari kalangan manusia, menggelincirkan mereka, iblis semangat sekali. Sudah kalah dari depannya ini berarti sangar banget. Berarti kan kalah, yakin. Iblis lari ke belakang. Kemudian, hamba ini pun dipanggil. Hei, anak Adam. Kalau sedang berjalan di atas, siratal mustaqim. Dari arah depan dia keok. Lari ke belakang. Ayo. Dipanggil sedang berjalan lurus. Panggil dia, hei anak Adam. Ketika menoleh ke belakang, ternyata iblis sudah menggambarkan dunia. Ketika dia menoleh ke belakang, sudah diperlihatkan oleh iblis. Lihatlah dunia. Hijau. Manis. Indah. Sejuk dan seterusnya digambarkan. Maka makna daripada iblis itu menggoda anak Adam dari arah belakangnya adalah uraghibuhum fi umuri dunyahum. Aku akan membuat mereka itu cinta kepada dunianya. Jadi kalau ada orang kok cinta banget kepada harta, pokoknya apapun keputusannya ini harus. Ingat baik-baik. Berarti iblis itu sedang menggoda dari arah belakangnya. Semua akan dihitung dengan urusan apa? Dunia. Ini usahamu. Ini padang golfmu. Ini olahragamu. Ini sahammu. Ini. Apakah kamu ingin meninggalkan perkara semua ini? Wah, dia. Masya Allah. Karena biasanya seorang bisa, ya siapapun lah ini berbahaya, ya kan? fitnatud dunia. Berarti ini iblis sedang menggoda dari arah belakangnya. Ya sudah, di situ tinggal dilihat, tinggal kita introspeksi diri, bagaimana dan bagaimana kita menyikapi dunia. Jika kita memang prioritasnya hanya karena dunia, tidak lagi mengingat urusan akhirah, berarti iblis sedang menggoda dari sisi belakang, dari arah belakangnya. Jadi yang dipikirkan pokoknya yang penting dapat dunia. Naam. La ilaha illallah. Luar biasa kan? Oh, ini bisa lurus, bisa selamat. Dengan sabar, usahakan sabar. Iblis lari ke kanan. Selamat, iblis lari ke kiri. Ke kanan diberikan kerancuan dalam urusan agamanya, dan ke kiri diberikan, ya, dibuat cinta dia kepada perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Intinya, alhasil, inilah tafsir Ibnu Katsir yang banyak menukilkan athar. Contohnya itu. Walakinnahu qalilul ardi liaujuhil i'rabi wal balaghah. Tetapi sedikit beliau itu memaparkan sisi bahasa, sisi i'rab dan balaghah. Ini sedikit. Gak banyak menyebutkan masalah i'rab dan balaghah. Bahasa Arab. Apa i'rabnya? Ini pembahasan tersendiri. Yang kedua, kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan li Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wahuwa kitabun jayyidun wasahlun wa ma'munun. Dan itu adalah kitab yang bagus, yang mudah dan terpercaya, amanah. Wa ansahu bil qira'ati fi. Dan saya menasehatkan untuk membacanya. Membaca kitab Taisirul Karimir Rahman. Karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang dikenal dengan Tafsirus Sa'di. Kalau Ibnu Katsir itu memang luas. Artinya bagi orang yang melihat itu terkadang bosan. Oh, ternyata yang seperti ini riwayatnya ini, seperti ini riwayatnya ini. Ini riwayat dari sahabat ini. Enggak langsung tek simple, enggak. Ya karena memang pembahasannya demikian. Ini asalnya, ini asalnya. Beda dengan tafsir As-Sa'di. Kalau tafsir As-Sa'di, ini langsung diterjemahkan, langsung ditafsirkan. Kalau kita melihat, menyesuaikan, mencocokkan dengan tafsir Ibnu Katsir, miriplah. Oh, ternyata kalau yang Sa'di ini kesimpulan dari satu ini misalnya. Intinya sama. Kalau Ibnu Katsir itu panjang lebar, ya. Kalau Sa'di ini ringkasnya. Ada yang lebih ringkas lagi, tafsir Al-Muyassar itu lebih ringkas lagi. Yang ketiga, kitab Muqaddamah Syekhul Islam fit Tafsir. Wa hiya muqaddimatun muhimmatun wa jayyidah. Ini muqaddimah yang penting dan bagus untuk dipelajari. Muqaddamatut Tafsir. Ada yang menyebutnya Muqaddimatut Tafsir. Jadi sebelum mempelajari ilmu tafsir, di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang pasal-pasal, wawasan-wawasan sebelum memasuki ilmu-ilmu tafsir. Yang keempat, kitab Adwa'ul Bayan lil'allamah Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Karya Muhammad Asy-Syinqiti. Ada 10 juz ini. Wa huwa kitabun jami'un bainal hadithi wal fiqhi wat tafsiri wa usulil fiqhi. Yaitu kitab yang mengumpulkan antara hadis, fiqih dan tafsir serta usulil fiqih. Lengkap dia. Syekh Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullah. Adwa'ul Bayan. Bahkan beliau pernah mengatakan, siapa-siapa yang bingung dalam menafsirkan Al-Quran atau menyaksikan seakan-akan Al-Quran itu bertentangan, ayat ini kok sepertinya bertentangan dengan ayat yang ini, sini, hadapkan kepadaku, aku akan menemukan tafsirnya. Aku akan menemukan jalan keluarnya. Hebat beliau ini. Ahli dalam bab usul fiqih. Ya. Bab fiqih, hadis. Hebat beliau. Kalau beliau ceramah, itu seperti membaca bait syair. Jadi daftar terus. Kayak orang baca lah. Itu ceramahnya beliau. Syekh Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Dan beliau memiliki kisah yang masyhur di masa belajar menuntut ilmu agama. Nah, beliau memiliki kisah yang masyhur ketika belajar menuntut ilmu agama, yaitu beliau fokus dalam sekolahnya, dalam jami'ahnya, fakultasnya, kuliahnya, fokus, tidak memperdulikan yang lain. Jadi apa yang mau saya dalami, misalkan masalah fikih, dah fokus. Perkara-perkara yang dari luar beliau tinggalkan dulu. Pernah diceritakan, ya, semasa beliau kuliah, mondok nyantrilah, menuntut ilmu, banyak surat masuk ke beliau. Masuk surat, masukkan kotak. Terima surat, masukkan kotak. Gak dibuka, pokoknya masukin kotak aja. Alah gak tahu, pokoknya masukin kotak. Setelah beliau selesai ya, selesai di sini maksudnya, bukan selesai, wis sora tau ngaji maning, wudu. Jangan dipahami begitu ya. Oh berarti selesai sora tau ngaji maning ya, wudu. Kan ada masa biasanya santri, ada masa bojo. Berarti kan gak sebagaimana dulu ketika dia nyantri. Gak fokus seperti ketika dia nyantri. Atau malah lebih fokus, ya wallah lebih soal. Artinya gak sebagaimana biasanya lah. Selesai beliau. Kayak misalkan kayak sekolah. Ada program i'dad, TD gitu kan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan berarti selesai itu namanya. Selesai itu selesai programnya, bukan selesai wisora atau ngaji maning wudu. Paham ya? Bukan selesai yang wis berarti singkiti ki wis rampung tok ora atau ngaji maning, bukan. Selesai di program tersebut baru beliau membaca dulu surat-surat yang beliau pernah terima. Oh, si fulan dulu sakit, ya sudah ngabarin. Si fulan udah dulu nikah, ya sudah ini undangannya. Si fulan apa pokoknya lewat dah. Jadi beliau membaca setelah beliau selesai program dari masa belajarnya. Fokus berarti kan. Coba seandainya beliau baca saat itu, ulang pikiran kan. Kan begitu. Mecah lah caranya lah. Kan lagi bulat, pokoknya targetnya saya adalah menuntut ilmu. Urus pokoknya mikir kabeh. Orang urus mikir kabeh. Singkiti demikian. Nah, sekarang betul kan menjadi imam. Yes. Memiliki karya Adwa'ul Bayan. Nanti bisa lihat karyanya Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Kalau yang seperti ini itu adem. Kalau kita ngomong diri sendiri ya. Lah aku sih kayak Syinqiti apa enggak ya. Kalau menuntut ilmu. Ya kan? Bisa fokus enggak ya? Kebanyakannya enggak kan? Kebanyakannya nyuri-nyuri biasanya. Terus dilarang nganggo HP, be masih nyuri-nyuri. Jadi pikirannya orang udah nang pondok ya dititip nak, titipkan meng ikhwan. Jadi pikirannya kaya SMS terus, kaya pikirannya anak SMS terus. Oh, orang kaya. Hah? Ada chatting apa enggak nih hari ini? Jadi kan pecah berarti. Mestinya dia fokus target menghafal Al-Quranul Karim 30 juz. Dalam kurun waktu 1 tahun. Setahun yang berikutnya untuk menyempurnakan. Misalnya. Gue pecah gara-gara kebagi gue mikiri SMS. Gitu. Ini contoh ya kan. Ini saya tadi bilang. Kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Bukan untuk orang lain. Diri kita dulu. Wah ngaco. Oh udah anak kaya. Wah kayak kacanya sok tangan. Utuh. Mengdewek ini. Kita lah. Ya, ya apa ya. Pulang ya wis. Ngono. Ya kan. Aduh kambingnya sih tekan level 15. Sekarang liburan lanjut level 16. Jadi si pikiran baik kan berarti mecah gitu kan. Coba kalau fokus. Enggak lah sudah. Fokus. Tek. Gitu. Berarti kalau banget ya doa orang urus. Ngono. Saya memang lagi fokus kok. Minggir nanti kalau itu. Terserah kamu mau mengatakan saya kolot kek. Mau mengatakan kaku. Alah, terserah. Saya lagi belajar. Mohon maaf. Waktu ini adalah waktu belajar. Dah. Nikmat sekarang jadi imam ya. Masya Allah. Adwa'ul bayan. Karya beliau. Rahimahullahu ta'ala. Al-Quran. Oh, jelas hafal. 30 juz. Masya Allah. Nikmat kan? Nikmat. Sekarang para penuntut ilmu bisa menikmatinya. Sampai sekarang. Nama beliau juga masih disebut. Muhammad Asyangkiti. Juga didoakan. Rahimahullahu ta'ala. Ketika membaca bermanfaat. Dan beliau terus mendapatkan pahala dan ganjarannya. Dengan karya-karya beliau. Masya Allah. Kadang kita malu ya kan. Kita bukan siapa-siapa. Bukan singkiti, ning kepone sok. Ya. Ini wawasan aja untuk karena kita kan dunia-dunia santri, dunia ilmu lah sanalah. Kitabnya Kitabul Ilmi membaca tentang dunia ilmu. Sehingga ketika kita fokus insyaallah hasil itu tidak akan mengkhianati usaha dan upayanya. Pasti itu fokus. Sehingga ketika kita menuntut ilmu menjadi seorang santri, kita harus punya target. Harus punya apa? Target. Mau ada aturan dari jam sekian sampai jam sekian, mau tidak ada aturan dari jam sekian sampai jam sekian, saya akan melakukan. Nah, misalnya ba'da subuh. Untuk menghafal Al-Quranul Karim. Sudah hafalkan Al-Quranul Karim. Terserah pihak ma'had itu mau memberikan aturan. Orang aturan. Nah, nanya ustaz matok. Di mana ada masjid tempat saya. Ya sudah baca Quran. Masya Allah. Ini harus. Sebelum sholat 10 menit. Harus berada di masjid semuanya. Misalnya. Itu kan berarti diatur. Gak usah diatur-atur. Saya sudah di masjid. 10 menit sebelum azan berkumandang. Lalu yang aturan-aturan akan kalau santrinya begitu, aturan itu orang kanggung gawe kan aturan kayak gitu. Ya pora. Ya kan? Lah wong ora usah dikasih tata tertib saja santri wis mapan sret. Sok ngesop terdepan. Nah. Sebelum azan berkumandang sudah pokoknya sret 5 menit atau 10 menit. Enggak usah ayo salat ora usah diperintah-perintah wis. Jam 3 harus bangun. Gak usah. Saya jam diperintah, tidak diperintah. Berangkat. Saya akan bangun insya Allah. Jadi aturan-aturan kayak gitu tuh gak kanggung gawe itu. Ya kan? Aturan itu dibuat untuk orang-orang yang tidak bisa ngatur dirinya sendiri. Bingungnya gerb ngapa ya. Gerb ngapa ya kudu dikasih aturan. Nih kamu diaturan. Nah, bingung masalahnya dia mau ngapain kur. Lingali ngotok, ngantri lingali ngotok. Sehingga diberilah aturan-aturan. Jam 8 ini harus di kelas, duduk. Enggak usah jam 8, jam 7 kurang 10. Jam 8 kurang 10, sudah siap. Sudah siap maksudnya sudah siap, sudah makan, sudah mandi, sudah siap pelajaran, nerima. Nah, gurunya lama-lama itu, Masya Allah ini ya. Berarti saya juga harus serius juga ini. Biasanya tuh dieman kalau santri kayak gitu. Wah, kayak becakai orang saya diatur-atur, kayak wis rambung kabel lah kan malah main kan. Nah, ya, dunia santri begitu. Artinya kita harus punya target sendiri. Para santri, siapapun. Santri banin, banat, ikhwan, akhwat. Harus punya target sendiri. Saya berada di kisem, tahfidzul Quran. Ya sudah, fokus tahfidzul Quran. Nanti akan ada masanya masing-masing. Insya Allah. Sadisan yang keenam. Kutub ammah fi ba'dil funun. Kitab-kitab umum pada sebagian cabang mata pelajaran. Fin nahwi, dalam kitab nahwu, dalam masalah nahwu. Matnil ajrumiyah, wa huwa kitabun mukhtasarun mubsitun. Dalam bab nahwu, pelajaran nahwu, dia memiliki kitab Matan al-Ajurumiyah. Kitab ringkas, ya. Kitab yang tidak terlalu luas pembahasannya. Sebatas mengenalkan istilah-istilah. Apa itu isim? Apa itu mu'rob? Apa itu i'rab? Apa itu mabni? Apa itu lazim? Apa itu muta'addi? Nah, di sini disebutkan. Dah itu aja dulu, fokus itu aja dulu. Yang kedua, fi nahwi Alfiyatu ibn Malik wa hiya khulasatu ilmi nahwi. Kitab Alfiyah ibn Malik, dan itu adalah kitab ringkasan ilmu nahwu. Ya ini Alfiyah ibn Malik. Alfiyah ibn Malik ya, bersama syarahnya, syarah Ibnu Aqil, ada 2 juz. Ada yang mencetak menjadi 4 juz, tapi dalam 2 kitab. Dalam 2, 1, 2. Nah, itu satunya dibagi menjadi 2. 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau orang sudah belajar Alfiyah Ibnu Malik, ke cara-caranya setutuglah belajar. Buka pelajaran yang berikutnya lagi itu jarang. Dulu kita waktu di Yaman belajar ya, biasanya mudaris atau mustafid itu membuka sampai pelajaran ini. Pertama Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah ini awal-awal. Selesai nanti naik pelajaran Mutammimah Al-Ajurumiyah. Selesai naik lagi. Yang dipakai sekarang Ad-Durratul Bahiyah. Syarah Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Selesai lagi Qatrun Nada wa Ballis Sada. Selesai lagi baru Alfiyah Ibnu Malik. Silsilah pelajarannya itu seperti itu. Nah, kalau ustakan Alfiyah Ibnu Malik itu kalau semuanya dihitung ya, semua dihitung itu bisa 4 tahun. Dari Al-Ajurumiyah sampai Ibnu Malik. Bisa 4 tahun. Satu cabang ilmu pelajaran. Nahwu. Masya Allah 4 tahun ini. Dibaca satu persatu. Dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Dari lafad yang pertama sampai lafad terakhir. Gak ada yang lewat itu. Disyarah itu. Apa orang kemeng ya kan. Belajar gimana. Berarti wis cara-caranya mau ngajinya. Dur banget lah cara-cara. Sekali orang kan lagi penek kembokku. Saking dure, ngel. Ditututi kuwi aneh. Syekh Muqbil saja mempelajari kitab Qatrun Nada. Ya, itu mengulang sampai 6 kali. 6 atau 7 kali beliau. mengulangi kitab Qatrun Nada 6 sampai 7 kali diulangi oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits. Nah, gelarnya itu aja mengulangi Qatrun Nada 6 sampai 7 kali. Masuk dalam bab ilmu nahwu biasanya sulit. Tapi kalau sudah melebu, nikmat biasanya. Nah, menikmati ilmu nahwu. Demikian yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di awal-awal di sebagian kisah Syekh Muqbil ketika tes ada berapa asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah beliau menjawabnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Itu al-asmaul khamsah. Nama-nama yang lima dalam bahasa Arab. Satu lagi Muawiyah kalau enggak salah. Kan aneh ya kan? Wah, enggak tahu ini. Hingga beliau terus kemudian mempelajari ilmu nahwu. Nah. Dan ini kadang yang dijadikan sebagai memberikan faedah biasanya. Apa i'rab kalimat ini misalkan. Nah. Sehingga suasana pun hidup. Nanti yang lain ahli dalam hadis, dia bertanya tentang hadis. Ya. Yang berikutnya fisirah. Kitab sirah. Wa ahsanu ma ra'aitu kitab Zadil Ma'ad Libnil Qayyim rahimahullah. Dan yang terbaik apa yang saya lihat adalah kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Zad itu artinya apa? Bekal. Zadun. Itu artinya bekal. Al-Ma'ad itu artinya apa? Tempat kembali. Berarti bekal untuk kembali. Zadul Ma'ad. Jadi jenengan gara balik ana bekale. Ini loh. Mangkat mangkat muli ada bekalnya. Ini bekal untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke negeri akhirat. Karena kita tempatnya di sana. Kita akan kembali ke akhirat. Sehingga beliau menulis kitab sirah Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Ini juga ada kisahnya. Beliau ini menulis kitab ini ya ketika pulang dari suatu safar yang jauh. Nulis kitab. Hebat ya kan? Kadang kita kalau mohon maaf, artinya membaca yang seperti ini enggak terpikir apa orang kesel gitu loh maksudnya ya kan? Zaman dulu melakukan safar yang panjang kok ya sempat-sempatnya nulis kitab. Masih terkumpul kalau sama sekarang itu ada sekitar 6 juz Zadul Ma'ad. 6 jilid. Kitab-kitabnya ya ada yang segini, ada yang dua ini. Zaman dulu gitu loh. Safar sebulan misalnya. Menghasilkan kitab yang seperti itu manfaatnya banyak. Kan luar biasa, ya kan? Ininya itu manusia pilihan mungkin lah. Nah. Wa huwa kitabun mufidun jiddan yadhkuru siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi thumma yastanbitul ahkam al-kathira. Adalah kitab yang mufid sekali yang menyebutkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh keadaannya. Kemudian beliau mengambil hukum-hukum yang banyak. Zadul Ma'ad. Mahal. Kalau cetakan Saudi itu mahal. Ada hampir 500 ribu. Lebih lah. Kalau ongkir ya lebih biasanya. Zadul Ma'ad. Tapi memang nikmat, Masya Allah. Di situ beliau banyak memberikan pengalaman-pengalaman. Artinya ada kisah ini demikian. hukumnya demikian. Kan asik, ya kan? Yang keempat, kitab Raudhatul Uqala Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. وهو كتاب مفيد على اختصاره وجمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم. Kitab yang berfaedah sekali secara ringkas, yang mengumpulkan sejumlah yang banyak faedah-faedah atau napak tilas para ulama serta ahli hadis dan selain mereka. Jadi di situ disebutkan tentang cerita-cerita atau ucapan-ucapan para ulama, ahli hadis, kemudian faidah-faidah. Raudhatul Uqala. Ini juga jarang kita dengar kan, kitab Raudhatul Uqala. Jarang kan? Nah. Di Malang ini Ustaz Usama Mahri, hafizahullah, baca kitab ini, Raudhatul Uqala. Gede kitabnya. Yang kelima, kitab Siyar A'lamin Nubala Lidzahabi. Ini sama juga kitab Sirah. Tuh bukunya itu. Paling bawah itu. Nah, itu Siyar A'lamin Nubala. Digembok ya. Benar digembok, kok digawa balik. Minjam nanti enggak dikembalikan. Jadi bukan maknanya digembok, ini digembok kalau dibaca Pak boleh. Namanya aja Siyar A'lamin Nubala. Siyar itu jamak dari kata sirah. Berarti sejarah-sejarah. A'lamin Nubala. A'lam ya alam ini. An-Nubala ini orang-orang yang cerdas, nabil. Orang-orang yang hebat. Nah ini sejarahnya orang-orang yang hebat yang ada di dunia ini. Wah, Zahabi nulis. Yeah. Yang menjadi orang-orang hebat ditulis oleh beliau. Sejarah-sejarahnya. Berapa juz itu juga kayaknya. Itu sudah lengkap itu semua. Sudah ya. Apa ada potongannya di maktabah. Ya alhasil itulah. Segitu itu. Jadi kalau kita mau mencari tarjamah. Mencari apa namanya biografi, misalnya Abdullah bin Umar, ya cari di situ sudah ada siapa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah beliau begini, kunyahnya beliau begini dengan riwayat beliau pernah demikian demikian dulu pada tahun sekian menjadi mufti beliau seterusnya. Abu Hurairah misalnya. Oh, namanya Abu Hurairah adalah ini. Tapi ini diperselisihkan. Oh, demikian dan seterusnya. Beliau lahir tahun sekian. Nah, ini Siyar. A'lamin Nubala. Karya al-Imam Az-Zahabi. Wa hadzal kitabu mufidun fa'idatun kebirah. Kitab ini sangat memberi faedah. Faedahnya besar. Yang baghi li talibil ilmi an yaqra'a fihi wa yuraja. Seyogianya bagi para penuntut ilmu untuk membacanya dan merujuk di dalamnya. Jadi dijadikan sebagai rujukan. Bahwa nanti kita bingung ya. Kita bingung untuk mencari tarjamah. Kita mendapati seorang nama ulama. Nah, bisa dicari coba di dalam Siyar A'lamin Nubala. Dari kalangan sahabah, siapa namanya di situ sudah diurutkan. Misalnya Ain, berarti yang Abdullah, bin-binnya ini beda. Mungkin ini bin Abbas, bin Umar, bin Mas'ud, bin siapa lagi. Tapi namanya Abdullah terus. Terus Abdurrahman. Terus dan seterusnya. Fahim? Bisa dipahami? Masya Allah. Selesai kita dari menyebutkan kitab-kitab yang seyogianya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Kalau dibeli kitab-kitab yang disebutkan di sini ya bisa 10 juta ini. Nah, masuk ini. Plus ongkir. Miliki ya. Kita berusaha. Ini banyak. Ya enggak bisa semuanya ya. Sebagiannya lah. Nah, suatu saat pasti memberi manfaat. Percayalah. Yakinlah. Insya Allah. Enggak sekarang, mungkin besok. Terkadang satu perkara itu yang sekarang mungkin belum ada manfaatnya, di waktu mendatang bisa memberi manfaat. Iya kan? Mungkin sekarang belum berharga, enggak ada harganya, enggak ada artinya. Tapi suatu saat, di suatu waktu akan menjadi berharga. Insyaallah ta'ala. Cukup ya? Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita besok masuk pasal yang baru tentang fatwa-fatwa seputar ilmu. Fatwa-fatwa seputar ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu wa hafidhukumullah.